tetap wallace. Gak ada pacar, gak hopeless. Anti galau, anti ngenes. Tetap kece, I'm a gorgeous. Wajah tampan dari dulu. Banyak gebetan, tunggu dulu. Sambil dagi, wuh kece parah. Ku buat dia jatuh cinta, berubah jadi Power Ranger. Buat kamu ku kalahin monster-monster. Dari kolor hijau sampai Death Feather. Senyumanmu buatku lebih stronger. Banyak yang ngantri, tinggal pilih. Tapi gak masih pengen sendiri. Situ jomblo, situ jomblo wati. Jelas aja gak ada pacar gak mati. Single Wallace. I'm a swagger, not a dancer. Maroon 5 move like a Jagger. Jangan cemberut, smile like a Joker. Pada eksis, jadi sexy dancer. Aduh, please deh, jangan diumbar. Seksi itu gak mesti vulgar. Jadi dancer, cuma buat dapet pacar. Tepok jidat sama yang sesumbar. Godaan, banyak banget. Itu belahan, anget, anget. Wallace aja, jangan cepet, cepet. Mata berair, awas, sepet. Sisiran dulu di depan kaca para jomblo lagi baca doa gebetannya nganggap balas cinta bal jomblo single Wallace aja single Wallace. Single Wallace. Single Wallace. Single Wallace. Single aja tapi Wallace man. Single Wallace. Gue single Wallace. Banyak gebetan tetap single Wallace. Single Wallace.